Mahakarya, Raden Husin Alba. Masih bersama Mocoreko, Ica Musika, Rena KDI, Demenan Mana. Walase isum nyariku imya tulus ikhlas noring dodo dong wis nekat welas iso niki sama bro iko kiawe tatune ati Terima kasih.